Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ashadu an la ilaha wa ashadahu la syarikalah wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'du. Ayatul ahibbah, kita lanjutkan pembacaan dari penjelasan hadis Madzibani Ja'ian yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Terakhir dalam pembahasan sebelumnya kita menyebutkan apa yang ditulis oleh al-muallif dari perkataan Wahab Ibnu Munabbih rahimahullahu taala tentang tercelanya cinta dunia. Kecintaan terhadap dunia itu asal muasalnya adalah dari mengikuti hawa nafsu. Beliau menyebutkan min itiba'il hawa ar-raghbatu fid dunya. Termasuk dari mengikuti hawa nafsu adalah ambisi mencintai dunia. Wa min ar-raghbati fiha hubbul mali wasyaraf. Dan termasuk ambisi terhadap dunia adalah cinta terhadap harta dan kekuasaan. Wa min hubbil mali wasyaraf istihlalul maharim. Kemudian dari kecintaan ambisi terhadap harta dan kekuasaan itu akan terlahir darinya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lihat bagaimana runtutan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Melakukan apa-apa yang Allah haramkan asal muasalnya semua bermuara kepada ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah, wa inama tahsulu raghbatu fid dunya min itiba'il hawa li'anna al-hawa da'in ila raghbati fid dunya wal hubbul mal wa syarafiha. Kecondongan ambisi terhadap dunia itu lahir dari mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, dari situlah lahir sifat condong, ambisi, rasa cinta terhadap dunia. Karena yang namanya hawa nafsu itu akan mendorong manusia untuk dia suka, cinta terhadap dunia. Dan cinta terhadap harta serta kedudukan itu termasuk cinta dunia. Wattaqwa tamna'u min ittiba'il hawa wa tardau an hubbid dunya. Lantas apa obatnya? Apa obatnya agar kita tidak terjerat dengan ambisi cinta dunia, mengikuti hawa nafsu? Yang namanya dunia, harta, kekuasaan, cinta terhadapnya itu amrun jibilli, satu perkara yang memang menjadi tabiat manusia. Semua manusia suka yang namanya harta, suka yang namanya kemudahan, kedudukan. Tapi bagaimana caranya, apa obatnya supaya perkara yang memang ini amrun jibilli, merupakan tabiat manusia, itu tidak menjerumuskan dia kepada kebinasaan? Apa obatnya? Mualif menyebutkan obatnya adalah ketakwaan. Ketakwaan itu akan mencegah dan menghalangi seseorang dari cinta terhadap dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at menyebutkan bahwa yang namanya ahlul jannah bekal mereka untuk masuk ke dalam surga itu adalah ketakwaan. Kebalikannya, ahlun nar, di antara penyebab besar yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka itu adalah harta dan kedudukan. Coba lihat, perhatikan bagaimana al-mu'allif beristidlal dengan ayat. Ketakwaan itu adalah bekal bagi penduduk surga. Harta dan kekuasaan itu adalah sebab, di antara sebab terbesar masuknya neraka, masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Barang siapa yang togo, diambil dari kata at-tughyan, barang siapa yang telah melampaui batas. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ucapan sebagian salaf, di antaranya Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah mentafsirkan apa itu makna togo, manusia yang telah berbuat berlebihan, ya. Disebutkan man wadu'a ala ma'idatihi thalathata alwani minat ta'am faqad togo. Barang siapa yang meletakkan di atas hidangannya, meja makannya, dalam hidangannya, thalathata alwan minat ta'am, tiga jenis makanan, tiga jenis makanan, sungguh dia telah berbuat togo, berbuat melampaui batas. Barang siapa yang di atas meja makannya itu ada tiga macam makanan, dia telah melampaui batas. Subhanallah, ini melampaui batas menurut mereka salafun salih. Kalau di atas mejanya itu misalnya ada tamar, ada roti, ada air misalnya, sudah tiga macam ini. Ini melampaui batas menurut mereka. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang macam-macam, ya kan, lauknya, sayurnya, nasinya, pelengkap-pelengkap yang lain, subhanallah. Minumannya ada yang panas, ada yang dingin, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, bagaimana kira-kira salaf melihat? Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang togo, yang melampaui batas, wa atharal hayata dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, fa inal jahima hiyal ma'wa, ketahuilah sesungguhnya neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Nasallahu salama wal afiyah. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kedudukan Rabb-nya, ya, rasa takut yang didasari atas ketakwaan, sehingga dia khawatir, takut terhadap kedudukan Rabb-nya. Wa naha nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Yang namanya jiwa itu senantiasa memerintahkan, hawa nafsu itu menyeru kepada perkara kejelekan. Orang yang bisa menahan dirinya dari kejelekan, dia bertakwa, dia takut kepada Rabb-nya, dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya al-jannah, surga itu adalah tempat kembalinya. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa qad wasafa Allahu ta'ala ahlan nar bil mali wasultan fi mawadhi'a min kitabih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati ahlun nar, penduduk neraka. Penduduk neraka itu adalah sahibul mal wa sahibul sultan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta, memiliki kedudukan. Kalau tadi disebutkan penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Kemudian beliau menyebutkan di sini ahlun nar itu adalah orang-orang yang tidak memiliki takwaan, tapi dia memiliki harta, memiliki kekuasaan. Ini disebutkan di beberapa tempat di dalam kitabnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adapun orang-orang yang mereka diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, manusia pada hari kiamat nanti ketika catatan amal setiap orang itu berterbangan dan masing-masing mengambilnya, masing-masing manusia individu mengambil catatan mereka, ada yang mengambil dengan tangan kanannya, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ada yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya, miwara'i dhahrihi, dari belakangnya, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah mengatakan barang siapa yang diberikan catatan amal, dia mengambilnya dengan tangan kirinya, dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Dia akan mengatakan, duhai malangnya diriku ini, coba kiranya aku tidak menerima, tidak mengetahui adanya catatan amal ini, aku tidak mengetahui apa hisabku. Ya. Kita ambil contoh misalnya di dunia saja, anak-anak kita, para tulabul ilm itu mengerti sekali. Ketika mereka ada imtihan, ada ujian, diberikan hasil ujiannya, lembarannya, ini hasil jawabanmu. Ya. Ketika dia melihat, masya Allah, rosip lagi, ya kan? Ngulang lagi. Coba duhai kiranya saya nggak dapat ini catatan ini, saya nggak tahu apa hasilnya. Itu di dunia kan, penyesalan ya. Dapat hasil ujian nilainya bukan mumtaz, rosip malahan. Begitu menyesalnya dia. Kenapa kemarin gak murojaah? Kenapa kemarin gak memanfaatkan waktu dengan baik? Malah mainan. Ya. Datang waktu imtihan gak bisa jawab. Ketika menerima hasilnya, menyesal. Itu di dunia. Di akhirat, ini hasil akhir ini. Ya. Hasil akhir menentukan apakah seseorang itu bahagia atau sengsara selamanya, dalam waktu yang sangat lama, panjang. Ketika dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, kecelakaan. Ya. Duhai kiranya saya gak menerima catatan amal ini, saya gak perlu tahu apa isinya. Ya. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya kematian itulah yang menyudahi semua perkara ini. Artinya dia berandai-andai, sudahlah, kalau sudah kematian sudah, enggak ada lagi kehidupan setelahnya. cukup sudah kematian yang pertama. Ya laitaha kanatil qadiyah. Naam. Di sini syahidnya Allah menyebutkan penyesalan mereka, ma aghna anni maliyah, hartaku itu tidak memberikan manfaat bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku itu membinasakanku. Coba lihat, Allah mensifati penduduk ahli neraka itu punya harta, punya kedudukan. Ya. Punya harta dan punya kedudukan. Naam. Bukan artinya semua orang yang berharta dan berkedudukan berarti masuk neraka, tidak ya. Tidak demikian yang dipahami. Naam. Ni'mal malu salih li rajuli salih, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya, harta yang terbaik itu adalah hartanya orang salih. Orang yang saleh, ketika dia memiliki harta, dia akan tahu bagaimana cara menggunakan harta tersebut. Naam. Dia tidak akan mengatakan di akhiratnya, halaka anni, apa namanya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tidak demikian. Ni'mal malu salih lirajuli salih. Harta yang terbaik itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dia mengerti bagaimana cara menginfakkan hartanya. Tidak bahkan hartanya itu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Naam. Tsumma qala rahimahullah, wa'lam anna nafsa tuhibbu rif'ata wal 'ulu 'ala abna'i jinsiha. Ketahuilah, kata al-muallif, bahwa yang namanya jiwa manusia itu mencintai kedudukan dan posisi yang tinggi dan perkara-perkara yang terlahirkan padanya darinya. Ya. Manusia itu suka punya kedudukan, ya, diposisikan yang tinggi, suka dia. Dan dia suka pula perkara-perkara yang terlahir darinya, ya, dari posisi yang tinggi itu dia dihormati. Naam. Didengarkan ucapannya, ya. Ini tabiat asal manusia. Wa min huna nasya'al kibru wal hasad. Tapi kata al-muallif, justru inilah, ya, tabiat seperti inilah yang kalau kita tidak bisa mengarahkannya, ini akan menjadi cikal bakal tumbuhnya rasa sombong dan rasa dengki. Senang menjadi orang yang tinggi, senang menjadi orang yang memiliki kedudukan. Ini cikal bakal al-kibru wal hasad, sombong dan kedengkian. Walakinil aqilu yunafisu fil uluwid daim al-baqi. Akan tetapi orang yang berakal, orang yang bijaksana, orang yang bisa mengarahkan tabiat, sifat tabiatnya, ya, dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan tinggi yang kekal. Ya. Apa itu kedudukan tinggi yang kekal? Alladzi fihi ridwanullah wa qurbuhu wa jiwaruhu. Kedudukan yang mendatangkan keridhaan Allah, kedekatan terhadap Allah. Ya. Ini kedudukan akhirat. Nah. Wa yuraghibu 'anil 'uluwil fani az-za'il alladhi ya'qubuhu ghadabullah wa sakhatuhu wa inhitatul 'abdi wa sufuluhu wa bu'duhu 'anillah wa tarduhu 'anhu. Dia akan berlomba-lomba terhadap ketinggian akhirat. Dan dia akan menjauhi ketinggian yang fana, yang akan hilang. Ini ketinggian posisi ketika di dunia. Ya. Dia lebih memilih kedudukan yang tinggi di akhirat daripada kedudukan yang tinggi di dunia. Kedudukan yang tinggi di dunia itu akan hilang, fana. Ya. akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan dia bisa terjatuh rendah jauh dari Allah dan tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal uluwul fani alladzi yudham. Inilah kedudukan tinggi di dunia yang dicela. Naam. Allah mengatakan wal akhiratu khair. Perkara akhirat itu lebih baik. Kedudukan akhirat itu lebih baik. Wa huwa al-'utu wa takabburu fil ardi bighairi al-haq. Naam. Suka dengan kedudukan yang tinggi di dunia, ini adalah sifat durhaka dan sombong di atas bumi Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari kebenaran. Qala wa amal ulul awwal wal hirsu alaihi fa huwa mahmud. Adapun kedudukan tinggi yang pertama, yaitu kedudukan tinggi di akhirat, bersemangat dan ambisi untuk mendapatkannya, ini justru terpuji. Ini justru terpuji. Qala Allah taala, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara inilah kebaikan akhirat, hendaklah orang yang berlomba-lomba itu senantiasa berlomba-lomba. Naam. Istabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Al khairat. Kebaikan yang khusus. Kebaikan akhirat. Naam. Qala Al-Hasan rahimahullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, perkataan yang sangat bagus. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Idza ra'aita ar-rajul. Apabila engkau melihat seseorang, yunafisuka fid dunya, dia mengajakmu berlomba dalam perkara dunia, ya, dalam perkara maskan, dalam perkara malbas, makal, tempat tinggal, makanan, ya, pakaian, dia mengajakmu berlomba dalam perkara ini, perkara dunia, ya. Harta saya lebih banyak daripada hartamu, rumah saya lebih bagus, kendaraan saya lebih mewah, pakaian saya lebih zen. Apabila engkau melihat ada orang mengajakmu berlomba dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah. Naam. Maka ajak dia untuk berlomba dalam perkara akhirat. Ya. Ajak dia berlomba dalam perkara ibadah. Siapakah yang lebih baik amalannya? Di zaman sekarang, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan di antara tanda kiamat nanti, dekatnya hari kiamat, adalah perlombaan duniawi. Dalam hal dunia, bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan padanya. Dalam hadis Jibril yang sering kita dengarkan, telah kita bahas juga, ketika Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam sosok manusia berkata, naam, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat. Nabi tidak mampu menjawabnya, akan tetapi Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Wa antarul hufatal uratal ala ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Di antara tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang miskin, para pengembala kambing, ya, mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba. Walaisu ahlan fi dzalik. Nah, mereka seharusnya tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tersibukkan dengan mengembala kambing, ya, bekerja. Naam. Tidak ada waktu untuk berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah, yang tinggi. Nah, perlombaan dalam perkara dunia ini menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Qala wa qala Wahib ibn al-Warad. Kalau perkataan Al-Hasan tadi, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Az-Zuhud. Kemudian berkata, qala wa qala Wahib ibn al-Warad, in istata'ta alla yusbiqaka ilallahi ahadun faf'al. Disebutkan oleh Az-Zahabi di dalam tarikhnya perkataan Wahib ibn al-Warad, beliau mengatakan, kalau engkau mampu, ya, tidak ada yang menandingimu seseorang pun kepada Allah, tidak ada yang menandingimu untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, faf'al, maka lakukanlah. Dengan peribadahan, dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau, ya. Engkau nomor satunya. Bahkan diperintah, faf'al, lakukanlah, ya. Engkau berlomba-lomba, jangan dikalahkan. Qala wa qala Muhammad ibn Yusuf al-Asbahani al-Abid. Kemudian penukilan juga dari Muhammad bin Yusuf al-Asbahani, seorang ahli ibadah. Disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya, beliau berkata, law anna rajulan sami'a bi rajulin aw 'arafa anhu atwa'a minhu fansada'a qalbuhu lam yakun dzalika bi'ajabin. Muhammad bin Yusuf al-Asbahani, seorang ahli ibadah dari negeri Asbahan, beliau mengatakan, kalaulah ada seseorang itu mendengar ada orang lain atau dia mengetahuinya lebih taat darinya. Beliau menggambarkan keadaan di zaman beliau. Kalau ada orang, dia tahu ada orang lain lebih taat darinya, ya, hatinya itu akan serasa pecah, ya, tidak enak. Lam yakun dzalika bi ajab. Ini bukan khabar yang menyenangkan baginya. Nah, bukan suatu kabar yang menyenangkan. Dia tahu, oh, ternyata ada orang yang lebih taat dari saya. Ini perkataan Muhammad bin Yusuf al-Asbahani. Qala wa qala rajulun li Malik ibn Dinar. Demikian pula penukilan, seseorang berkata kepada Malik bin Dinar. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq. Qala ra'aitu fil manami munadiyan yunadi. Kata Malik bin Dinar, aku bermimpi di malam hari ada seseorang menyeru, ayuhan nasu ar-rahil ar-rahil, wahai sekalian manusia, perjalanan, perjalanan. Yani ada seseorang menyeru di dalam mimpinya, mengingatkan manusia bahwa mereka ini sedang melakukan perjalanan. Lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjalanan. Ya. Perjalanan dari negeri dunia ke negeri akhirat. Fama ra'aitu ahadan irtahala illa Muhammad ibn Wasi'. ketika diseru mereka untuk melanjutkan perjalanan, tidak ada yang melanjutkan perjalanan tersebut kecuali Muhammad bin Wasi', ya, seseorang yang memiliki keutamaan. Fasoha Malikun wa ghusya alaih, maka Malik bin Dinar pun teriak, kemudian dia pingsan. Benar. Ya. Artinya beliau mendapati ada orang lain, Muhammad bin Wasi' ini tidak terlena dengan kehidupan dunianya. Dia terus berjalan menuju negeri akhirat. Tsumma qala fa fi darajatil akhirah al-baqiyah yushra'u at-tanafus. Maka dalam mencari kedudukan akhirat yang kekal disyariatkan untuk berlomba-lomba. Dalam permasalahan akhirat diperintah, disyariatkan kita untuk tanafus, berlomba-lomba. Wa talabul ulu fi manaziliha wal hirsu ala dzalik wasa'yu fi asbabihi. Diperintahkan, disyariatkan bagi kita untuk mencari kedudukan yang tinggi, kedudukan akhirat, berambisi, semangat untuk mendapatkannya, berusaha untuk menjalankan dan mencari sebab-sebabnya. Wa ala yaqna ala insanu minha biduni ma'qudratihi alal ulu. Dan hendaklah seseorang itu tidak merasa cukup dengan kedudukan yang rendah apabila dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Naam. Kalau dia bisa mampu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dalam permasalahan akhirat, dia berlomba. Ya. Apa saja itu? Dalam peribadahan, dalam hal ilmu, dia semangat untuk senantiasa menambah ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Naam. Kalau hanya sekedar rasa takut tersaingi dalam hal amalan akhirat, kemudian tidak melahirkan darinya suatu amalan, percuma, ini gak ada faedahnya. Iya kan? Ya. Khawatir dia takut. Ya. Ada seseorang atau orang lain lebih taat darinya, lebih berilmu darinya, nah, lebih banyak ibadahnya darinya, lebih banyak sedekahnya darinya. Dia khawatir, dia takut, tersaingi. Sebenarnya itu bagus, berlomba-lomba dalam permasalahan akhirat, betul kan? Tetapi kalau hanya sekedar rasa takut, tidak melahirkan adanya amalan, ya, tidak mau dia berusaha untuk menandinginya kembali, ya udah biar aja. Nah, si fulan memang dia rajin beribadah, alhamdulillah. Dia banyak kesempatannya untuk datang atau hadir di majelis ilmu, alhamdulillah. Kalau saya masih sibuk. Naam. Ya enggak apa-apalah. Ah, ini lebih tercela. Tidak ada rasa perlombaan dalam hal akhirat. Atau mungkin hanya sekedar rasa takut disaingi, tapi tidak melahirkan adanya amalan, tidak mau berusaha, percuma, ini gak ada faedahnya. Nah, kalau dia mampu untuk mengambil kedudukan yang lebih tinggi, hendaklah dia lakukan. Qala amal uluwul fani al-munqati alladhi yuqibuhu sahibuhu ghadan hasratan wa nadamatan wa dhullatan wa hawanan wa sigaran fahuwa alladhi yushra'u az-zuhdu fihi wal i'rad anhu. Ya. Adapun kedudukan yang tinggi tapi itu sifatnya fana, terputus, ya, yang nantinya pemiliknya akan mendapati pada esok hari merasa rugi, kerugian, penyesalan, kehinaan, kerendahan. Nah, maka inilah kedudukan tinggi yang kita disyariatkan untuk menolaknya, berpaling darinya. Ya. Buat apa kedudukan tinggi di dunia? Toh akhirnya ternyata dia tersibukkan dengan kedudukannya dari beribadah. Masya Allah kedudukannya tinggi, dipandang. secara status sosial manusia melihatnya, melihat ke atas, ya, melihat dia dari bawah. Nah, ini si fulan punya kedudukan, nah, punya posisi jabatan. Tapi subhanallah, dalam permasalahan akhirat dia tertinggal jauh, terhalangi dari ibadahnya, dari kewajibannya. Kedudukan yang seperti inilah yang seharusnya kita meninggalkannya dan kita berpaling darinya. Nah, tetapi bukan maksudnya, sekali lagi, tidak dipahami bahwa yang namanya harta, kedudukan seperti itu tercela sama sekali secara mutlak. Tidak, kita katakan ni'mal malu salih li rajulis salih, harta yang terbaik, kedudukan terbaik itu adalah yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Dia bisa memanfaatkan dengan hartanya, kedudukannya, nah, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah mungkin yang kita sebutkan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.